Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada hari ini kita telah sampai ayat 19 dari surat Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanya orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini bernada pertanyaan, tetapi pertanyaan yang ditanyakan Allah kepada Nabi Muhammad dan kita kepada sebagai umat Islam pengikut Nabi Muhammad merupakan penegasan yang diminta jawabannya dari kita. Tentu saja Allah bertanya demikian karena yakin bahwa apa yang ditanya tidak akan meleset dari apa yang diinginkan jawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja kita akan menjawab tidak akan sama orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan Tuhan itu adalah benar dengan orang yang buta. Orang yang mengetahui itu akan dapat jalan luas sebagaimana yang disebutkan pada ayat-ayat terdahulu. Orang yang mengetahui manhaj Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan hadis itu bagaikan orang berjalan di bawah sinar terang benderang dengan lampu iman yang ada pada dirinya. Tentu saja dia akan enak berjalan di jalan yang terang benderang. Akan jauh berbeda dengan orang yang berada di zulumat yang digambarkan pada saat ini dengan a'ma. Karena apa? Ada kaitan buta dengan kegelapan. Kalaupun kita memiliki mata tapi berjalan di daerah yang gelap, maka mata itu tidak berfungsi. Itulah digambarkan di sini dengan a'ma, yang pada ayat yang lain digambarkan dengan az-zulumat. Allah akhrajakum minaz-zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Sementara as-syaitanu yuridukumul fahsa. Setan menginginkan kita berada dalam kemaksiatan yang dalam arti yang lain yaitu jalan yang gelap gulita. Tentu saja tidak akan sama, dan ini merupakan penegasan yang diminta Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti, maka pada saat itu kita telah termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, orang-orang yang dapat merenungi, orang-orang yang dapat berpikir, orang-orang yang dapat membedakan. Itulah yang digambarkan dengan bahasa Al-Qur'an sebagai ulul albab. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah. Kita minta kontribusinya tentang ayat 19 dari surat Ar-Ra'd ini. Iya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istifham ingkari yang diawali dalam dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bertanya, tetapi pertanyaan itu sebenarnya adalah untuk mengingkari atau merupakan bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena sesuatu pertanyaan itu tidak ada sudah pasti jawabannya, bahwa yang benar itu adalah sesuatu yang akan dimenangkan dan akan membawa kepada manfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah lah yang menurunkan yang benar itu kepada mereka, kepada dirinya, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dugaan, banyak tuduhan ketika itu bahwa apa yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan bisikan atau merupakan hasil bacaan beliau dari kitab-kitab terdahulu, ya, dari kitab Taurat, Zabur dan sebagainya. Dan dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan kebenaran itu dari kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang dibicarakan pada ayat-ayat sebelum ini adalah tentang kejadian alam semesta atau tentang hal-hal yang terjadi di alam semesta. Di mana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang mengerti tulis baca yang luas, dan beliau bukanlah orang yang memiliki pengetahuan dalam baca tulis yang baik. Ini semuanya menjadi tuduhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mendapatkan bisikan atau mendapatkan pengetahuan dari yang lain, bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka pengetahuan itu pastilah benar, dan pastilah pengetahuan itu ya merupakan suatu kebaikan pula bagi manusia untuk ketika mereka melaksanakannya. Adapun orang yang meninggalkan dari apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka kemudian mengingkari dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka mereka diibaratkan adalah orang-orang yang buta, sebagaimana yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Arifin. Sesuatu yang kemudian disebutkan dengan diibaratkan dengan buta itu adalah kegelapan, adalah sesuatu yang hilang dari pengetahuannya. Sama dengan orang yang misalnya tidak berakal, walaupun matanya melihat, maka dia tidak mengetahui dan tidak memiliki pemahaman dan pengetahuan sedikit pun terhadap apa yang dia lihat, sekalipun matanya melihat. Dan begitu juga orang akan tersesat sekalipun dia berjalan di tengah terang benderang. Misalnya orang yang pergi untuk mencari saudaranya sementara dia tidak tahu di mana alamatnya, dan dia tidak memiliki pengetahuan sedikit pun untuk kemana arah yang akan dituju. Sekalipun dia berjalan di bawah sinaran matahari, maka dia akan tersesat di tengah-tengah sinaran matahari tersebut atau di tengah-tengah siang itu. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan yang baik. Artinya, ketika kita ingin berjalan di muka bumi ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kemudian kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan manhaj yang telah ia turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini, agar kehidupan kita pun menjadi terarah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang memang menginginkan bagi dirinya kesesatan, kegelapan, maka silahkan dia terus melanjutkan kemaksiatan dan terus bergelimang di dalam dosa. Karena apa? Karena memang itu adalah pilihan bagi dirinya. Jadi orang-orang yang disebut dengan ulul albab, tentunya dia menggunakan pikirannya, dia menggunakan akalnya, dan dia akan menggunakan segala potensi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya untuk kebaikan. Di mana penjelasan tentang kriteria daripada ulul albab tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jelaskan secara terinci pada ayat-ayat berikutnya dari surah Ar-Ra'd ini. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Apa yang disampaikan Ustadz Ardiansyah mudah-mudahan dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi diri kita dan bagi keluarga kita untuk mengarungi hidup dan kehidupan ini. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa Islam itu adalah agama orang-orang yang cerdas. Jadi apabila kita menemukan Islam dipojokkan di sana-sini, sampai pernah ada usaha kitab sucinya untuk dibakar, itu karena mereka belum memahami Islam yang sebenarnya. Islam adalah gambaran jalan yang terang benderang, sehingga yang berjalan pada jalan Islam akan sampai ke tujuan dengan mudah, yang digambarkan dan diilustrasikan dengan jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim. Islam sebagai agama orang yang cerdas itu digambarkan dengan agama yang penuh kasih dan sayang. Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki sifat yang kasih dan sayang. Nabi Muhammad diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk menyebar kasih dan sayang. Al-Qur'annya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah, ada kesembuhan dan ada unsur kasih sayang di dalamnya. Maka sungguh sangat menyedihkan bila ada orang yang memahami bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran kekerasan, sumber ajaran teroris, sehingga harus dibakar, maka sebenarnya dia tidak memahami Islam, atau boleh jadi orang tersebut bukanlah orang yang cerdas. Karena apa? Karena ayat ini dengan jelas mengatakan, afaman ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq, apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah suatu kebenaran. Kalau itu kita yakini, maka innama yatazakkaru ulul albab. Kalau kita meyakini bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepada Nabi Muhammad sebagai suatu kebenaran, maka kita termasuk orang-orang yang cerdas. Kenapa cerdas? Karena Islam dengan Al-Qur'annya dan Nabi Muhammadnya memiliki ajaran-ajaran kasih dan sayang. Bila ada pemahaman yang tidak berlandaskan kepada kasih dan sayang yang dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka itu bukanlah berasal dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ajaran keras tersebut bukanlah berasal dari Nabi Muhammad yang diutus dengan kasih dan sayang, dan bukanlah berasal dari Al-Quran yang berisikan pesan kasih dan sayang. Itu adalah pemahaman di luar dari Islam, dan Islam bari, Islam lepas tangan dari apa yang dilakukan oleh sebagian muslim yang mengatasnamakan Islam. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Islam sebagai agama orang yang cerdas, yang berisikan pesan kasih dan sayang, dapat dipahami oleh umat manusia dan oleh umat Islam secara umum, dan bangsa Indonesia dan warga Medan secara khusus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.